الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Fani Fidina Azzaikumullah. Kita melanjutkan kitab Zadul Mustaqnir. Kita masih dalam pembahasan bab Masul Kufrain, mengusap Kufrain. Kemarin sudah kita bahas dari ucapan Alif Rahimullah, diperbolehkan bagi musafir untuk mengusap kufnya selama 3 hari 3 malam. Kemudian bagi orang-orang yang mukim sehari semalam. Kemudian beliau sebutkan persyaratan-persyaratan bolehnya mengusap kuf. Yang pertama beliau sebutkan hitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam dihitung dari hadas setelah menggunakan kuf. Setelah seorang menggunakan kuf kemudian dia berhadas, maka hitungnya setelah berhadas. Sudah kita jelaskan kemarin. Dan pada waktu itu hitungannya dimulai setelah mengusap kuf yang pertama kali. Kemudian yang kedua, kuf itu suci. Kuf yang dipakai itu suci. Kemudian yang ketiga, kuf yang dipakai itu mubah. Yani bukan barang-barang curian, tapi itu sahih. Kemudian juga syarat setelahnya hadir lil makruh. Kuf itu harus menutupi tempat yang wajib untuk dicuci setelah wudu. Sehingga kuf itu harus menutupi kaki sampai mata kaki. Kalau ada sebagian yang kelihatan dari anggota kaki yang harus dirasuk setelah wudu, maka tidak boleh mengusap kuf. Sudah kita jelaskan kemarin, dapat yang roji dalam masalah ini, dapat dicampurkan. Ini ya rahmatullah. Tidak dipersyaratkan kuf itu dalam keadaan harus utuh. Nah, meskipun kuf itu robek, lubang, kelihatan bagian yang diusap, itu pun diperbolehkan untuk mengusapnya. Karena dengan tahap setelah kuf. Kemudian syarat setelahnya, ya sebetulnya kita itu. Kuf itu melekat sendiri, tidak diikat dengan tali atau semisal yang ada di kaki. Sehingga kalau kuf itu dipakai, kemudian dia dipakai jalan, dia itu terjatuh, misalnya kayak sendal, right? Maka dia tidak boleh diusap. Right? Ini juga kemarin kita terangkan, tidak ada persyaratan yang demikian, persyaratan yang tidak sahih. Baik. Ini yang akhir yang kita bahas kemarin. Baik. Kemudian yang fani fina rasulullah, kita masuk di ucapan beliau setelahnya. Qala rahimahullah wa jawrabin safiqin. Jawrabin safiqin. Dan boleh pula mengusap selain khauf, boleh pula mengusap jawrab. Ini kaos kaki. Kaos kaki yang tertutup. Kaos kaki yang tertutup. Boleh sebutkan safiq. Sehingga akhirnya perlu pendapat mualif. Kalau kaos kakinya itu tidak tertutup, ada yang lobek, ada yang robek misalnya, maka tidak boleh berdiri. Ini sudah kita jelaskan tadi. Baik, tidak ada persyaratan yang demikian. Baik. Wa nafihima. Dan selain keduanya, selain khuf, selain jawrah, nah, itu boleh juga. Nah, wa'ala imamatin li rajulin, dan boleh pula mengusap imamah bagi kaum laki-laki. Boleh mengusap imamah tatkala berwudu, baik, boleh mengusap imamah tanpa dilepas. Ini beliau berikan persyaratan, imamatin li rajulin, imamahnya laki-laki. Kalau yang pakai imamah itu seorang perempuan, maka dia tidak boleh diusap, nah, harus dilepas. Kalau itu yang pakai imamah seorang perempuan, karena dia tasabbuh. Nah, tasabbuh berrajuli. Baik, maka dia menjalankan perkara yang muharram. Kalau dia wudu lagi pakai imamah, dilepas kalau itu perempuan. Tapi kalau yang pakai laki-laki, baik, maka boleh diusap. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, dalam pengusapan imamah, imamah itu boleh diusap, baik. Ini dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau menyebutkan Rasulullah SAW mengusap bagian depan kepalanya, yakni rambut bagian depannya, dan juga mengusap imamahnya. Kemudian beliau sebutkan, imamah yang bagaimana, yang kalau berwudu seseorang itu boleh untuk mengusapnya, tidak perlu melepasnya. Beliau sebutkan persyaratannya, muhannakatin audati dawai. Muhannakah, yakni imamahnya itu baik diputarkan. Muhannak itu ujung mulut, sehingga diputarkan di leher. Nah, jadi mungkin ini bentuk imamah yang mungkin ada di Arab. Nah, jadi imamah itu kemudian baik ujungnya dilingkarkan di bagian leher. Nah, ini syaratnya. Atau dia dari yang dia memiliki ekor. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Dua persyaratan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Bolehnya baik seseorang tatkala menggunakan imamah kemudian berwudu, dia mengusap imamahnya. Yang pertama, yaitu dilingkarkan ujungnya di bagian leher. Nah. Kemudian dia memiliki ekor. Nah, imamahnya memiliki ekor, baik, dan dia digunakan oleh laki-laki. Nah, ini persyaratan diperbolehkannya mengusap imam. Baik. Tentunya khadis bin azakumullah, nah, persyaratan-persyaratan untuk khuf ini juga masuk di sini. Misalnya, baik, imamahnya juga harus mubah. Bukan imamah hasil pencurian. Baik. Dan juga imamahnya dalam keadaan suci. Baik. Ikhwan ibn azakumullah, Syekhul Islam rahimahullah, beliau berpendapat lain dengan pendapatnya mu'alif. Beliau menyatakan, la dalila ala sirati antakuna muhannaka. Tidak ada dalilnya imamah yang boleh diusap itu kalau kemudian diputarkan bagian leher. Tidak ada persyaratannya. Nah, juga tidak dipersyaratkan imamah itu menggunakan ekor. Kadang-kadang orang menggunakan imamahnya dibalutkan yang tidak ada ujung ekornya. Nah, ini pun menurut beliau rahimahullah Syekhul Islam boleh kalau berwudu kemudian diusap. Nah, jadi tidak ada persyaratan harus ada ekornya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Sehingga kalau disebutkan lafaz imamah maka mutlak. Nah, tidak ada persyaratan-persyaratan yang lainnya. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Nah. Kemudian wa ala khumurin nisa. Boleh pula mengusap kerudung-kerudungnya kaum perempuan. Nah, kaum perempuan yang menggunakan kerudung, kalau berwudu, tidak perlu dilepas, maka dia mengusap kerudungnya. Nah, dia mengusap kerudungnya. Baik. Ikhwan fil din azakumullah. Ini perkara yang diperbolehkan. Jadi, imamah untuk kaum laki-laki dan kerudung untuk kaum perempuan. Baik, ikhwan fil din azakumullah. Nah. Kemudian untuk kerudung ini mempunyai persyaratan. Mudaratin tahta khulufihinna, yang dia dilingkarkan di bagian di bawah lehernya. Nah, dia dilingkarkan di bagian lehernya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, yang pakai perempuan. Kalau yang pakai baik kerudung itu laki-laki, nah, maka dia tidak boleh diusap. Syarat satu. Nah, yang pertama, perempuan yang menggunakan. Yang kedua, kerudung itu sampai di bawahnya leher. Sampai di bawahnya leher. Nah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah. Kemudian beliau rahimahullah, nah, tidak membahas di sini apakah imamah dan juga kerudung yang diperbolehkan untuk mengusapnya. Ini juga sama dengan khuf yang ada waktunya. Kalau mungkin sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam, baik. Ini khuf yang dinamakan sebuah yang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, pendapat Imam Ahmad menyatakan ada persyaratan yang sama dengan baik dengan khuf. Pengusapan imamah dan pengusapan himar ini dipersyaratkan sama dengan khuf, yakni sehari semalam. Nah, bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Baik. Kemudian, nah, pendapat yang lainnya, dan ini pendapat yang rajih, nah, tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktunya antara khuf, nah, dengan imam. Tidak ada batasan waktunya. Karena tidak ada dalilnya. Kalau seorang mengkiaskan, baik, kalau mengusap khuf itu 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim, berarti bagi yang mengusap imamahnya atau kerudungnya harus sama. Ini kiasnya malfarik. Kenapa Ikhwan Ibn Azzaikum tidak bisa dikiaskan ke situ? Ini beda. Kita lihat Ikhwan Ibn Azzaikum mengusap khuf itu gantinya mencuci kaki. Gantinya mencuci kaki. Tapi mengusap imamah dan mengusap kerudung itu gantinya mengusap kepala. Ini sudah beda. Yang kepala itu diusap, yang kaki itu dicuci. Nah, jadi kalau dikiaskan ke situ, nah, kerudung dan imamah dikiaskan kepada mengusap khuf, ini jelas beda. Nah, karena mengusap khuf itu gantinya mencuci kaki, mencuci. Nah, tapi kalau mengusap imamah itu gantinya mengusap kepala. Baik. Sehingga yang ini mengusap, yang ini mencuci. Ini tidak bisa dibiarkan. Baik. Ini ikhwan ibn jenazakumullah. Sehingga pendapat yang rugi dalam masalah ini, nah, bahwasanya mengusap imamah dan kerudung ini tidak ada batasan waktunya. Nah, tidak ada batasan waktunya karena Rasulullah SAW baik, ini tidak memberikan batasan waktu. Nah, baik. Ini khani fidina azakumullah. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah. Nah. Fi hadasin asghar. Fi hadasin asghar. Nah. Bolehnya mengusap. Jadi bolehnya mengusap itu hanya pada hadas kecil. Nah. Hanya pada hadas kecil. Baik. Sehingga kalau kemudian seseorang itu mengalami janazah, ini tidak boleh diusap. Nah, kalau dia menggunakan khuf, baik, harus dilepas kalau dia mandi. Nah, harus dilepas, tidak boleh diusap. Nah, demikian pula baik imamah dan juga kerudung. Nah, ini waktu disebutkan fi hadasin asghar, pengusapan itu hanya boleh dilakukan kalau dia ada kecil. Nah, kalau dia berwudu. Baik. kalau berhadas besar, kalau janabah, kalau seorang mandi harus dilepas, tidak boleh diusap. Nah, sehingga pengusapan imamah, pengusapan khuf, pengusapan kerudung ini hanya berlaku untuk hadas kecil, nah, tidak berlaku untuk hadas besar. Baik. Kemudian yang khani firina al-jazimullah, ada perbedaan antara pengusapan khufain dengan pengusapan imamah dan kerudung. Nah, ada beberapa perbedaan. Baik. Dan ada beberapa perkara yang sama. Ada perbedaan dan ada beberapa perkara yang sama. Baik. Perkara-perkara yang sama. Yang pertama, pengusapan itu hanya untuk hadas kecil. Pengusapan itu hanya untuk hadas kecil. Baik. Ini baik khufain, imamah maupun kerudung hanya bisa untuk hadas kecil. Baik. Yang kedua, yang dipakai itu dalam keadaan suci. Yang dipakai dalam keadaan suci, khufnya harus suci, imamahnya harus suci, ya. Kemudian kerudungnya juga harus suci, sama semua. Yang ketiga, yang dipakai adalah mubah. Khufnya mubah, kan kurian. Kerudung dan imamah juga mubah. Nah, sama semuanya. Baik. Ini khani firina azakumullah, poin-poin yang sama. Nah, poin-poin yang sama. Kemudian ada yang beda. Kalau khufain, itu ada waktunya. Sehari semalam untuk mukim, tiga-tiga malam untuk musafir. Kalau untuk imamah dan kerudung tidak ada tauqit. Tidak ada batas waktunya. Seseorang mengusap terus imamahnya, tidak ada masalah. Karena tidak ada batas waktunya. Nah, ini ikhwani fillah adalah semua. Baik. Kemudian, perbedaan yang kedua, kalau mengusap khufain, dipersyaratkan tatkala menggunakannya dalam keadaan suci. Seorang berwudu terlebih dahulu, kemudian menggunakan khuf. Baru kalau dia batal, baik, kemudian dia usap khufnya. Nah, tapi kalau mengusap imamah, atau mengusap baik kerudung, tidak dipersyaratkan tatkala menggunakannya dalam keadaan suci terlebih dahulu. Seseorang baik dalam keadaan belum berwudu kemudian dia menggunakan imamah, kemudian baru berwudu, baik ini diperbolehkan karena tidak ada persyaratan harus dalam keadaan suci tatkala mengenakannya. Baik, ini ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Nah, baik, kemudian ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Nah, poin setelahnya termasuk perkara-perkara yang boleh untuk diusap. Wajabirah. Perban. Jabirah. Ini perban untuk luka. Ini boleh untuk diusap. Baik. Kalau seorang di salah satu anggota tubuhnya ada yang luka, yang dia kalau terkena air akan tambah parah lukanya, penyakitnya. Kemudian dia perban anggota tubuhnya. Dan kebetulan anggota tubuhnya itu anggota wudhu. Tatkala datang waktu sholat, kemudian dia berwudhu. Nah, bagaimana yang harus dia jalankan? Kalau dari sini, Ikhwani Ibrina Azzaikumullah, dia berwudhu. Nah, kemudian tatkala bagian lukanya yang diperban, itu cukup kemudian diusap. Nah, perbannya kemudian diusap. Baik. Ini ikhwani fillah jazakumullah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama ada yang berpendapat tayamum. Kalau ada anggota wudu yang terluka, maka kewajibannya adalah tayamum. Kewajibannya adalah tayamum. Sehingga saya tidak wudu karena dia luka, saya ada di anggota wudunya luka itu, maka dia bertayamum. Pendapat yang lainnya menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya. Seseorang berwudu, kemudian bagian yang luka itu ditinggalkan. Misalnya lukanya di tengah-tengah sini, ini bagian yang harus dibasuh. Dia basuh bagian sini, dia basuh bagian sini, baik. Kemudian setelah wudu dia bertayamum. Nah, ganti dari pengusapan luka. Baik, menggabungkan tayamum dengan wudu. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini beberapa pendapat para ulama. Baik, pendapat yang rajih dalam masalah ini, baik, bahwasanya cukup untuk diusap dan tidak perlu untuk bertayamum. Cukup untuk diusap dan tidak perlu untuk bertayamum. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Untuk pengusapan perban ini, beliau memberikan persyaratan. Lam tatajawaz qadzal hajah. Perban yang dipakai itu, jadi perban yang dipakai itu, baik, tidak boleh melampaui tempat yang luka. Tidak boleh melampaui tempat yang luka. Baik. Misalnya pada fidina azakumullah, seseorang lukanya mungkin sepanjang 3 cm. Tidak boleh kemudian perban dia yang panjangnya 10 cm. Sehingga kemudian dia usap begitu saya begitu besarnya. Nah, begitu panjangnya. Nah, ini ikhwan fi dinah jazakumullah khair. Tidak melampaui qadul hajah. Tidak melampaui qadul hajah. Baik. Ini ikhwan fi dinah jazakumullah. Nah. Kemudian walau bi akbar. Baik. Meskipun dalam keadaan hajat besar. Ini bedanya. Pengusapan baik perban dengan pengusapan khuffain dan pengusapan imamah serta pengusapan himar. Kalau tadi disebutkan khuffain, imamah dan khimar ini boleh diusap kalau berwudu, kalau hadas kecil. Tapi kalau hadas besar harus dilepas. Tapi kalau kabirah, kalau mengusap perban ini boleh hadas kecil, boleh pula hadas besar. Seseorang terluka kemudian dia harus mandi janabah. Baik. Maka anggota yang terluka yang diperban itu cuma diusap. Selesai. Nah, ini meskipun hadas ini bedanya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Walau di aslah ini baik untuk mungkin menolak, membuang anggapan, mungkin orang akan beranggapan tak telah diatofkan wajabira, oh berarti tak kalah imamah, kufain dan kerudung itu hanya ada kecil, berarti jabir juga ada kecil. Berarti kalau ada besar harus dilepas perbannya lah. Nah, untuk perban ini baik boleh untuk ada besar. Tidak perlu kemudian dilepas. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Ini untuk pengusapan jazirah. Kenapa kalau dia dibedakan harus usap juga diperbolehkan karena lid darurah. Lid darurah berbeda dengan imamah, berbeda dengan khuffain. Baik, kalau ini betul-betul karena luka darurah ini. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Beliau sebutkan rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang istilah para ulama. Tatkala mengusap jabir, tatkala mengusap perban, apakah diperseratkan semua itu diusap? Ya, semua perban ini terusap terkena air. Atau kemudian boleh sebagian yang diusap, yang penting sebagian. Baik, ini khani bina alaikumullah. Nah, beliau sebutkan rahimahullah, baik, wa sahih, nah, dan yang sahih, bolehnya untuk mengusap di atas perban. Nah, bolehnya, baik, mengusap di atas perban. Baik, ya, hadis sebutkan, saya berpendapat, tayamum. Nah, enggak, tidak ada penggabungan antara tayamum, nah, dengan mengusap atau dengan berwudu. Baik, ini ikhwan fi din Allah. Kemudian, nah, perbedaan yang lainnya. Ila halliha. Bolehnya mengusap perban itu sampai sembuh. Nah, jadi sampai lukanya sembuh. Baik. Kalau kemudian yang tadi disebutkan pengusapan khuffain ini dipersyaratkan atau baik ada waktunya 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Tapi untuk mengusap perban ini enggak ada waktunya. Sampai dia sembuh. Kalau misalnya ini lukanya lama sekali. 1 bulan belum sembuh. Baik, 1 bulan dia usap perut. Nah, setiap kali perlu atau setiap kali dia mandi janabah. Nah, dia usap perut baik bagian perbannya. Nah, ini khani kedina Allah. Baik, ila liha. Nah, sampai kemudian lukanya sembuh. Baik. Idza labisa dzalika ba'da kamali shahar. Idza labisa dzalika ba'da kamali shahar. Bolehnya mengusap itu semua kalau telah sempurna bersucinya. Kalau telah sempurna bersucinya. Zahirnya khani bin nazakumullah karena beliau berbicara masalah mengusap khuf. Kemudian berbicara masalah mengusap imamah. Berbicara masalah mengusap himar. Dan berbicara masalah mengusap jabirah. Empat perkara yang diusap. Boleh sebutkan persyaratannya, bolehnya. Empat-empat yang diusap. Ba'da kamal tahar. Kalau sudah sempurna bersucinya. Baik. Seseorang boleh mengusap khufnya. Tatkala dia menggunakan khufnya itu sudah berwudu. Seorang sudah berwudu sempurna kemudian dia menggunakan khufnya. Nanti kalau batal wudunya dia boleh mengusapnya. Baik. Demikian pula imamah. Demikian pula himar. Demikian pula jabirah. Ini zahirnya. Tapi ikhwan fi din azakumullah. Baik. Tadi disebutkan. Baik. Persyaratan ini akhirnya hanya untuk kufain. Nah, hanya untuk kufain. Adapun untuk selain itu tidak dipersyaratkan. Apalagi ikhwan fi din Allah, baik perban. Nah, ini tadi disebutkan perban itu perkara darurat. Karena kalau orang menggunakan khuf, itu bisa semau dia. Nah, kapan dia mau itu bisa. Dia berwudu, baik kemudian dia pakai. Beda dengan orang yang menggunakan perban. Karena tidak terduga waktunya. Dia terluka misalnya. Baik. Kemudian mungkin dibawa ke rumah sakit. Kemudian langsung diperban lukanya. Dalam keadaan dia belum berwudu. Nah, kalau punya dipersyaratkan bolehnya mengusap itu wudu terlebih dahulu. Ini perkara yang menyusahkan. Nah, ini masakah. Baik. Maka ikhwan fillah jazakumullah tidak dipersyaratkan. Tatkala seorang mengusap perbannya itu dahulu sebelum diperban harus dalam keadaan suci. Nah, ini tidak dipersyaratkan. Beliau rahimahullah menggunakan menyatakan di sini ba'da kamalit thahar. Nah, ba'da kamalit thahar setelah sempurnanya bersuci. Baik. Setelah sempurnanya bersih sehingga ikhwan fillah jazakumullah kalau seorang berwudu misalnya. Terakhir dia mencuci kaki yang kanan. Setelah dicuci kaki yang kanannya, kemudian dia menggunakan khuf sebelah kanan. Kemudian dia mencuci kaki kirinya, kemudian dia menggunakan khuf sebelah kiri. Zahirnya, nah, tatkala nanti dia batal wudunya, maka dia tidak boleh mengusap khufnya. Kenapa tatkala dia menggunakan khuf sebelah kanan, belum sempurna wudunya, kaki kirinya belum dicuci. Nah, lafaznya, ba'da kamalil khuf. Setelah suci sempurna. Sehingga apa nih berarti azakumullah, dia harus berwudu sampai selesai, sampai kaki kirinya dicuci, baru kemudian dia menggunakan khuf yang kanan, kemudian yang kiri. Kalau dia menggunakan khuf yang kanan dalam keadaan yang kiri belum dicuci, belum selesai wudunya, maka dia dianggap belum tidak menggunakan khuf dalam keadaan sempurna wudu. Nah, sehingga nanti kalau dia batal dan mau berwudu, dia harus lepas khufnya, tidak boleh diusap. Karena tatkala dia pakai dalam keadaan baik belum sempurna wudu. Baik, ini kata-kata ba'da kamalit tahar. Nah, setelah sempurnanya tahar. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Beliau kemudian sebutkan beberapa masail. Beberapa masail tentang pengusapan khufain. Qala rahimahullah. Wa man masaha fi safarin summa aqama. Barang siapa yang mengusap khufnya tatkala safar. Kita tahu. Baik, musafir boleh mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Musafir boleh mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Baik. Kalau ada seorang musafir mengusap khufnya summa aqama. Kemudian dia mukim. Baik. Mungkin dia perjalanan pulang. Dia mungkin perjalanan pulang, baik. Dia usap khufnya, kemudian dia sudah sampai. Nah, sudah sampai ke tempat tujuannya atau sudah sampai ke tempat tinggalnya. Mukim dia. Nah, atau kemudian kebalikannya. Nah, seseorang mukim, kemudian dia mengusap khufnya, kemudian dia safar. Nah, ini kebalikannya. Baik. Awsak kafir tidak is atau seseorang ragu tatkala memulainya. Nah, wa in ahdasa summa safara, kalau dia berhajat. Nah, summa safara, kemudian dia safar. Qabla masfihi, sebelum dia mengusapnya. Ramas hamus safirin, maka dia mengusapnya pengusapan musafir. Baik, jadi kalau ini mukim, nah, ada orang yang mukim, baik, mukim dia berwudu, kemudian menggunakan khufnya. Nah, setelah menggunakan khufnya, kemudian dia batal wudunya. Baik, dia batal wudunya. Tatkala batal wudunya, dia belum berwudu, safara, dia safar. Nah, qabla masfihi, sebelum diusap khufnya. Fa masha musafirin, maka dia dihitung pengusapan musafir. Nah, jadi meskipun dia pakainya tatkala mukim, ya. Tatkala mukim, baik, dia pakai mungkin kan sehari semalam. Setelah itu batal, belum dia usap, dia safar. Nah, maka tatkala safar dia dihitung sebagai musafir. Sehingga waktunya 3 hari 3 malam. Nah, dia memiliki kesempatan 3 hari 3 malam. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Jadi demikian pula sebaliknya. Nah. Kalau seorang musafir mengusap khufnya, baik. Kemudian batal, baik. Belum sempat dia berwudu, belum sempat dia mengusap khufnya, kemudian dia sudah sampai. Nah, sudah sampai ke tempat mukimnya. Maka dia dihukumi mukim. Ini sehari semalam dia boleh untuk mengusap khufnya. Baik. Ini khani fidina azakumullah. Nah, masail yang boleh sebutkan. Qala rahimahullah. Wala yamsah falani wala lifafah. Tidak boleh naam mengusap kolam tua. Jadi peci. Nah, tidak boleh mengusap peci. Baik. Ini peci kolam tua. Nah, ini tidak boleh untuk diusap. Karena dia beda dengan imamah. Karena kolam tua itu gampang untuk melepasnya. Beda dengan imamah. Kalau imamah dilepas, baik, mungkin akan harus mengatur lagi, harus baik, memutar lagi. Nah, beda dengan kolam tua. Peci yang dia bisa diambil dengan mudah, bisa dipasang dengan mudah. Baik, jika belum sebutkan, wala yamsahu wala ni. Kalau kolam tua, baik. Kalau berwudu harus dilepas, tidak boleh diusap. Nah, kemudian wala lifafa. Tidak boleh pula lifafa. Lifafa itu baik balutan. Seseorang kalau misalnya tidak punya alas kaki, dia mengambil kain yang panjang kemudian diikatkan, dibalutkan di kakinya. Ini khani fidina azakimullah. Menurut mu'alif rahimahullah, nah, kalau seorang menggunakan lifafa, baik, ini tidak boleh diusap. Kalau datang waktu sholat, baik, dia berwudu, harus dilepas. Harus dicuci kakinya. Nah, ini pendapatnya mu'alif rahimahullah. Baik. Tapi khani fidina azakimullah, nah, pendapatnya Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ini pula yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bolehnya seorang itu mengusap lifafa. Bolehnya seorang itu mengusap balutan yang ada di kakinya. Kenapa ikhwan fillah rahimakumullah? Karena lifafa itu lebih sulit dilepas dibandingkan khuf. Nah, kalau khuf dia dilepas. Kalau mau pakai, gampang dipakai. Kalau kemudian balutan dia harus melepas satu persatu. Kemudian kalau dipasang dia juga dibalut satu persatu. Ini lebih sulit daripada khuf. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, nah, pendapatnya beliau rahimahullah, kalau khuf yang mudah itu boleh diusap, wabil aula lebih-lebih lagi lifafa. Boleh diusap. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini pendapatnya beliau rahimahullah ta'ala, wal lifafa min babin aula. Nah, jadi balutan yang ada di kaki itu, baik, ini lebih utama untuk diusap. Karena dia lebih berat dibandingkan kufain. Baik. Wala ma la yasqutu min al-qadami. Tidak boleh pula mengusap apa-apa yang terjatuh dari kaki. Kalau dipakai dan dia terjatuh, maka tidak boleh diusap. Sebagaimana tadi kemarin kita sebutkan, mu'alif mempersyaratkan khuf itu bolehnya diusap kalau dia yasqutu bi nafsi. Kalau dia nempel sendiri, tidak boleh diikat. Tidak boleh ada tali. Nah, baik. Kalau dia nempelnya karena di tali, misalnya, diikat, maka tidak boleh diusap. Baik. Ini pendapat beliau. Nah, sehingga beliau sebutkan, baik, yang dipakai di kaki, kalau kemudian dia itu bisa terlepas, ya, bisa terlepas, maka tidak boleh diusap. Akhirnya berarti sendal. Nah, yang kalau tidak diikat, dia akan lepas, baik, tidak boleh diusap. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, nah, dari riwayatnya, dari perbuatannya Ali bin Abi Thalib, baik, beliau mengusap sendalnya tatkala berwudu. Nah, beliau mengusap sendalnya tatkala berwudu. Baik, ini menunjukkan boleh. Nah, tidak harus, baik, itu perkara-perkara yang sulit untuk melepasnya. Baik. Kemudian, au yura min lu ba'duhu. Tidak boleh mengusap yang kelihatan sebagiannya. Baik. Yang sebagian anggota wudunya kelihatan, maka tidak boleh diusap. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, mu'alif persyaratkan khuf bolehnya diusap itu kalau dia tidak lubang. Nah, kalau ada yang robek, ada yang lubang, sehingga kelihatan kulit kakinya, tidak boleh diusap. Harus dicuci. Nah, dari pendapat yang rajih tidak ada persyaratan yang demikian. Baik, sehingga boleh sebutkan di sini, dipersyaratkan kalau khuf itu ada yang lubang, nah, kelihatan kulit kaki yang harus dicuci, maka tidak boleh untuk mengusapnya, harus dicuci. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih, meskipun lubang, nah, maka boleh untuk diusap. Sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, baik, bahwasanya nah, para sahabat itu mereka banyak yang masakin. Sehingga mungkin khuf mereka banyak yang sobek, banyak yang lubang. Nah, tetap Rasulullah SAW saya memutlakkan bahwa saya boleh mengusap sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Nah, tidak sebutkan kalau ada yang lubang, ada yang robek tidak boleh untuk mengusapnya. Tidak ada persyaratan yang demikian. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah zahirnya, nah, meskipun khuf itu terbuat dari benda yang transparan. Meskipun khuf itu terbuat dari plastik misalnya, yang transparan, yang dia kelihatan tembus pandang, ini enggak ada masalah. Nah, meskipun kelihatan kulitnya, Baik, karena khufnya itu sayap dia itu bening misalnya, maka enggak ada masalah dari itu. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Fa in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadatsi fal hukmu lil fawqani." Ini beliau berbicara kalau seorang menggunakan khuf yang dobel. Nah, atau mungkin sekarang seorang menggunakan kaos kaki kemudian menggunakan sepatu. Nah, ada dua lapisan yang dipakai untuk kakinya. Baik. Kata beliau rahimahullah, fa'inna bisa khufan ala khufin qabla al hadatsi. Kalau kemudian baik menggunakan khuf atau khuf sebelum hadas, seseorang berwudu kemudian dia menggunakan khuf. Baik. Sebelum dia batal wudunya, dia menggunakan khuf yang kedua. Atau mungkin seorang menggunakan wudu, selesai wudu dia menggunakan kaos kaki. Sebelum batal wudunya, dia kemudian menggunakan sepatu. Nah, berarti double. Fal hukmu lil fawqani. Nah, maka hukumnya itu bagian yang atas. Hukumnya itu kalau orang pakai apa? Kaos kaki dulu baru sepatu. Hukumnya yang atas. Hukumnya berarti sepatunya. Nah, berarti nanti kalau dia batal, kemudian dia harus berwudu, baik, dia tidak perlu melepas sepatunya. Yang dia usap hanya sepatunya. Baik, meskipun waktu pertama kali dia memakai itu adalah kaos kakinya, baru kemudian sepatunya. Baik, tapi yang dia usap adalah sepatunya. Nah, ini ikhwan ibn azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, naam. Baik. Wayang tahu aktsar al-imam dan mengusap mayoritas dari imam. Mengusap mayoritas dari imam. Naam. Baik. Di sini beliau tidak sebutkan yang bagaimana hukumnya kalau seorang menggunakan khuf yang kedua, lapisan yang kedua, apakah dia sudah batal wudunya? Seorang berwudu kemudian menggunakan kaos kaki. Setelah dia batal belum berwudu, kemudian dia menggunakan sepatu. Misalnya. Nah, dia menggunakan sepatunya tatkala wudunya batal. Nanti, baik. Kalau dia wudu, baik, dia harus melepas sepatunya. Nah, dia harus melepas sepatunya dan yang diusap itu bagian dalamnya, kaos kakinya. Nah, karena sepatunya dia pakai tatkala dia dalam keadaan hadas. Nah, baik. Ini kalau khufnya itu double. Nah, jadi kalau sepatunya dipakai dalam keadaan wudunya belum batal, nanti kalau wudu hanya sepatunya yang dilihat. Baik. Tapi kalau sepatu itu dipakai tatkala dia batal wudunya, maka waktu nanti wudu, baik ini sepatunya harus dilepas. Nah, yang diusap adalah yang bagian dalamnya. Ya, ini kaos kakinya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian beliau sebutkan kaidahnya. Kalau yang diusap itu imamah, baik, wayang tahu aksarul imamah. Mayoritas imamahnya yang diusap. Nah, mayoritas imamahnya yang diusap. Baik. Wa zahir qadamil khuffi. Kemudian zahir bagian atas qadamil khuffi, bagian atas khuf. Nah, kalau imamah yang diusap itu mayoritas bagian imamah yang diusap. Nah, tidak sebagiannya, bukan hanya sampingnya, bukan hanya belakangnya, tapi imamah kalau menggunakan imamah dia berwudu, semuanya baik diusap. Nah, kemudian bagaimana kalau khuf? Kalau khuf yang diusap itu bagian atasnya. Nah, jadi bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Baik. Min asabihi ila saqihi, dari jari jemarinya sampai ke betis. Ini kaki, baik, maka dia mengusapnya dari jari jemarinya naik ke atas sampai ke betul. Nah, ini cara mengusap khuf. Nah, duna asfalihi wadi, tanpa bagian bawahnya, tanpa pula bagian tumitnya. Nah, jadi kalau mengusap khuf itu hanya dari ujung jari jemari, baik, sampai ke betis. Nah, sampai ke betis, baik. Tidak perlu mengusap bawahnya, tidak perlu pula mengusap tumitnya. Nah, ikhwan ibudina azakumullah, mu'alif tidak menyebutkan apakah mengusap kuf itu harus berbarengan. Ya. Kaki kiri dan kaki kanan itu harus jadi satu langsung. Nah. Atau kemudian boleh mengusap yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Satu persatu. Zahirnya ikhwan ibudina azakumullah, zahirnya, dari hadisnya Mughirah, Ketika Rasulullah itu mengusap semuanya. Mengusap semuanya. Mengusap yang kanan dan yang kiri. Karena tidak memerlukan kesulitan. Nah, dia tangan kanan memegang kaki yang kanan. Tangan kiri memegang kaki yang kiri. Kemudian dari jari jemari kaki terus naik ke arah putih. Selesai sudah. Sekali usapan. Nah, kecuali kalau memang seseorang mungkin tangannya cuma satu. Nah, maka dia dahulukan kaki yang kanan, kuf yang kanan, kemudian kuf yang kiri. Baik. Wa ala jami'il jabirah. Wa ala jami'il jabirah. Dan mengusap semua perban. Mengusap semua perban. Baik. Mengusap semua perban. Nah. Ini fani berdina azakumullah. Baik. Kalau perban, maka mengusap semuanya. Wa mata zahara ba'du mahallil fardhi ba'dal hadatsi, kapanpun kelihatan tempat yang wajib untuk dicuci ba'dal hadatsi, setelah batal wudunya. Misalnya seseorang sudah mengusap kufnya, dia pakai musala dan aktivitas, kemudian batal wudunya. Setelah batal wudunya, ada bagian anggota yang harus dicuci itu kelihatan kakinya misalnya. Nah, kelihatan kulitnya, kulit kakinya. Kata beliau rahimahullah, au tammat muddatuhu, atau selesai masanya. Kalau mungkin dia sehari semalam mulai mengusap saya dia subuh, berarti subuh lagi sudah selesai sehari semalam, atau 3 hari 3 malam. Nah, kalau masa pengusapannya sudah selesai, istiqnaf tahara, maka dia harus mengulangi tahara dari awal. Nah, dia harus mengulangi tahara dari awal. Baik, ini poin yang paling akhir yang beliau sebutkan. Nah, mukhani bidina azakumullah. Baik, jadi menurut beliau, kalau seseorang itu menggunakan kuf, kemudian sudah batal wudunya dan kufnya itu dilepas, maka dia harus mengulangi wudu dari awal. Nah, atau kalau seorang itu sudah 3 hari 3 malam atau sehari semalam mengusap kufnya, maka batal wudunya. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, fani bidina azakumullah. Kalau seorang sudah mengusap kufnya, kemudian dia lepas kufnya, tidak batal wudunya. Nah, jadi kalau seorang berwudu dengan cara mengusap kufnya, setelah itu dia masuk ke masjid, dia lepas kufnya. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudunya, dia melepas kufnya. Nah, ini sebagaimana disebut oleh para ulama, dikiaskan. Kalau seorang berwudu dalam keadaan rambutnya masih panjang. Setelah berwudu, dia belum batal wudunya, kemudian dia gundul rambutnya. Maka tidak batal wudunya. Setelah dia wudu tadi mengusap rambutnya, dan setelah berwudu dia menggundul rambutnya. Tidak batal wudunya dengan digundul rambutnya. Sama ini. Kalau seorang mengusap kufnya, setelah itu dia lepas, maka tidak batalkan wudu. Baik. Demikian pula tatkala selesainya. Selesainya masa usapan. Selesainya masa usapan. Sehari semalam sudah selesai. 3 hari 3 malam sudah selesai. Kalau wudunya belum batal, baik, maka dia tidak perlu mengulangi wudunya. Nah, dia mengusap pada waktu sholat subuh. Kalau dia mungkin berarti subuh berikutnya, dia sudah tidak boleh untuk mengusap. Nah, tapi dia belum batal wudunya. Dia tetap sholat menggunakan wudhu yang mungkin sholat isya'nya. Nah, dia tidak perlu untuk mengulangi wudhunya karena tidak batal wudhunya. Dengan habisnya masa pengusapan, tidak menjadikan wudhunya itu batal. Baik, ini ikhwan ibidina azakumullah, beberapa ahkam dari Masyuk Hufayn, Imamah, Wal-Himar, Wal-Jadirah. Setelah itu, Malik Rahimahullah akan buat tentang Ba' Nawafidul Wudhu. Nah, Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.